nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Halaman berapa di Ta'liqat Baziyah? Halaman 37. Yang mana ini? Wa qala subhana infiru khifafa. Oh, ini masih syarah dari Syekh bin Baz ya. Penjelasan Syekh bin Baz terkait apa ini? Masalah tu salisah, masalah al-wala' wal bara' ya. Wa hadha khasun bi ahli kitab wal majus. Ini terkait apa ini? Tentang ya, tentang apa ini? Amma baqiyatul kufar fala tuqbalu minhum al-jizyah. Oh, ini terkait jizyah. Ya. Bal yuqataluna hatta yadkhulu fil Islam kal wasaniyin wasyuyuyin wa ghairihim min asnafil kafarati ma'al qudrati ala dhalika liqaulillahi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Baik, Faris, tafadhal, lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu subhanahu wa ta'ala infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qawluhu subhanahu fa idza sarakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum fakhudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَالْآيَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ وَمُرَادُهُ سُبْحَانَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الْآيَةَ. Walianahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil al-musyrikina hatta qawiya ala dhalika. Thumma qala ta'ala fi akhir al-ayati ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min ay qawwahum bi quwwatin minhu. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, infiru khifafan wa thiqala wa jahidu fi bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian untuk jihad baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian. Ya, fi sabilillah, di jalan Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idan salakhal ashhur al-hurum. Ini mengenai kewajiban memerangi selain Yahudi, Nasrani, Majusi yang telah membayar jizyah, yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka minoritas dengan syarat-syarat. Selain bayar jizyah tiap tahun, mereka juga tidak boleh menampakkan agama mereka. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, faidan salakhal ashhurul hurum, apabila telah habis berlalu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu apa aja? Muharram sebelumnya, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Dzulqa'dah, Rajab, satu lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Faidan salakhal ashhurul hurum, apabila telah berlalu, telah habis dua bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, faqtulul musyrikin, maka perangilah kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka kalian dapati mereka, wakhudhuhum, tangkap mereka, wahsuruhum, kepung mereka, waqudu lahum kulla marsad, fa in tabu wa aqamu sholata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Nah, kalau mereka mau tobat, mau sholat, mau mereka menunaikan zakat, maka biarkan, kasih mereka jalan. Innallaha ghafurur rahim. Wa muraduhu subhanahu ma'al qudrah ala dzalik. Nah, yang Allah maksudkan ini kalau kita memiliki kemampuan akan hal itu. Berdasarkan firman Allah taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dan juga berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatil musyrikin hatta qawiya ala dalik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidaklah memerangi musyrikin hingga beliau punya memiliki kekuatan akan hal ini. Makanya di Mekah itu fasenya bukan fase jihad. Waktu awal-awal. Fase bersabar, memupuk keimanan. Ya. Baru ketika di Madinah sudah ada kekuatan, baru memerangi musyrikin di perang Badar. Tsumma qala ta'ala fi akhiril ayah, kemudian Allah berfirman di akhir ayat mengenai surah Al-Mujadalah itu, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mengenai orang yang menerapkan al-wala' wal bara' ini. Ya, yang menerapkan al-wala' wal bara', ya, yang apa namanya? Allah Ta'ala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim cinta pada Allah dan hari akhir, namun mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, ikhwan saudara mereka, kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah catat di kalbu mereka, Allah tetapkan di kalbu mereka keimanan. Wa ayyadahum bi rahim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh, dengan kekuatan darinya. Uyudkhiluhum jannat, itu kan? Ulaika, mereka itu siapa? Ya. Mereka itu siapa? Ulaika, mereka itu adalah alladzina yabta'iduna an mahabbatin wa mawaddati man hadallaha wa rasulah. Orang-orang yaitu mereka yang menjauhi sikap cinta berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, maka mereka Allah tetapkan keimanan, asbatallahu fi qulubihim. Allah kokohkan di kalbu mereka keimanan. Ya. Allah ya tegarkan keimanan di kalbu mereka. Wa ayyadahum bi ruhmin. Allah berikan ta'yid. Ta'yid itu ayyadahum apa sih? Ayyadahum ta'yid. Ya, yaitu Allah berikan kepada mereka kekuatan. Kekuatan. Allah kuatkan mereka. Ya. Dengan roh darinya. Ya, dengan roh yang dimaksud di sini adalah dengan wahyu. Ya, roh. Ya. Yang dengannya hati akan jiwa menjadi hidup, yaitu dengan wahyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Roh di sini maknanya adalah wahyu. Kami tegarkan mereka dengan wahyu dari kami. Dengan hujjah dari Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, itu maksudnya. Ya. Baik. Ai qawwahum, Allah kuatkan mereka, bikuwatin minhu, dengan kekuatan darinya. Maka orang yang menerapkan al-wala wal bara', maka mereka itulah orang-orang yang dikuatkan imannya. Ya, karena memang seseorang akan menghadapi posisi dilematis. Apakah dia pilih kerabatnya, temannya yang memusuhi Allah dan Rasulnya sehingga enggan untuk membenci mereka, memusuhi mereka, mengkafirkan mereka, padahal konsekuensi dari keimanan ialah membenci, memusuhi, mengkafirkan orang musyrik, orang kafir. Paham gak sini? Ya, gak mungkin berkasih sayang, bermesra-mesraan, apalagi membangun loyalitas kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tidak, mesti dibenci. Dan inilah rukun pertama dalam iman, rukunnya pertama dalam iman, yaitu kufur kepada taghut. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman pada Allah? Apa makna kufur kepada taghut? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu anta taqida butlana ibadati ghairillah. Anda meyakini batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Kemudian wa tatrukaha, Anda menjauhinya. Ya. Anda menjauhi, meninggalkan ya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tersebut. Ya. Kemudian Anda memusuhi mereka, membenci mereka, wa tukaffiru ahlaha, dan Anda mengkafirkan pelakunya. Pelaku apa? Orang-orang yang memberikan peribadatan kepada selain Allah. Ya, walaupun mereka itu kerabat kita. Ya. Maka musyrikin, kafirin wajib kita benci, wajib kita musuhi. Walaupun kebencian permusuhan kita tidaklah berkonsekuensi bertindak sewenang-wenang. Paham enggak? Kita diatur juga dalam syariat. Kalau malah menimbulkan mafsadat, mudorot, maka enggak boleh. Ya, ada orang kafir, kita kelepak pala dia. Palanya kita kelepak palanya. Terus dia macam-macam, kita bacok. Ya, enggak boleh. Malah menimbulkan mudorot. Paham enggak sini? Ya. Nah, yang ada ialah sekarang tiga hal ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah kita yakini batilnya peribadatan mereka, agama mereka, perbuatan mereka, orangnya, kita benci juga. Benci pelakunya, memusuhi pelakunya, dan kafirkan pelakunya. Itulah Islam, bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, pekan lalu telah kita sebutkan. Termasuk semua kafirin non muslim di negeri ini. Gak ada tuh ceritanya saudara sebangsa setanah air. Gak ada. Ya. Gak ada titik. Kita itu saudara itu diikat oleh ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah sebutkan fa in tabu aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka tobat dari kesyirikan masuk Islam, mereka mau sholat, mereka mau menunaikan zakat, mereka saudara kalian dalam beragama. Ya, enggak ada tuh namanya saudara diikat oleh sebangsa setanah air. Abu Jahal, Abu Lahab itu saudara sebangsa setanah air dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Makki, penduduk Mekah. Enggak ada ceritanya. Bahkan Abu Lahab bukan cuma sebangsa setanah air. Paman, paman apa? Paman kandung. Bahkan bukan cuma paman, apalagi plus besanan. Putri Rasulullah SAW merupakan mantu Abu Lahab. Ya. Namun hal ini tidaklah mencegah sikap tegas profesionalisme dalam beragama oleh Rasulullah SAW. Kafir ya kafir. Paham gak sini ya? Taib. Ini al-wala wal-bara, ini ujian bagi seorang ahli tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan, ya, man ata Allah, man ata Rasul wahadallah. Siapa yang sudah mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Maka enggak boleh bagi dia, enggak boleh dia itu untuk cinta, menjalin cinta kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut kerabat terdekatnya. Ya, kerabat terdekatnya. Pekerja bosnya itu kafir, sama dia mesti memandam kebencian pada bosnya. Permusuhan, mengkafirkan bosnya. Kalau bosnya itu non muslim, enggak ada cerita. Ya, bosnya baik, ya, suka ngelebihin gaji, ngasih bonus. Nah, enggak boleh kagum kepada orang kafir. Enggak boleh kagum kepada orang kafir. Enggak boleh. Kita kan banyak tuh kagum sama orang-orang Jepang katanya, disiplin. Enggak boleh kagum sama orang-orang kafir. Sehebat-hebatnya orang kafir, dia punya keburukan yang paling buruk. Itu apa? Kekafiran, apalagi kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan, kezaliman yang paling besar. Enggak ada ukhuwah itu dibangun di atas tanah air, enggak ada. Ya, di atas watoniyah enggak ada. Paham sini ya? Ya. Tapi barakallahu fik. Nah. Kemudian ya, footnote nomor 2 itu yang mana ya? Yang berikutnya. Dibaca Paris footnote-nya, footnote nomor 7. Baca dulu matannya Paris. Wa ilam arsyadakallah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Ibnu Wahhab, i'lam arsyadakallahu. Qala syari rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Jama'a rahimahullahu baina ta'limi wa du'ai. Baik, nah, ini aja penjelasan dari Syekh bin Baz. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah membimbing Anda ya li ta'atihi, untuk mentaatinya. Ya. Ini seakan-akan pembukaan risalah ketiga ya. Ya, karena telah berlalu dua risalah. Risalah yang pertama Masailul Arba. Ya, i'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail. Risalah yang kedua, tiga permasalahan. Ya. Ya. Tiga permasalahan itu apa? Yang Allah, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan. Ya. Ya, kata Syekh, i'lam rahimakumullah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Wa man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Kemudian beliau membawakan ayat ya, as-saniyah ya, anna Allah la yarra ayyushraka ma'ahu ahadun wairuhu fi ibadatih la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. As-salisah ini, man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Nah, itu risalah yang kedua. Nah, risalah yang ketiga, nah ini yang beliau sebutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, ini risalah yang ketiga. Annal hanafiyata millata Ibrahim, itu dan seterusnya. Ini risalah yang ketiga. Ya. Baik. Arsyadakallahu, ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagi siapa saja yang membaca kitab beliau ini, mempelajarinya. Ya. Baik, irsyad di sini adalah hidayah. Hidayah adalah suwab atau taufik. Berarti Syekh seakan-akan mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada Anda untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Itu maksudnya. Ya. Ar-rusyd itu didul baghyu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghaib. Ya. Rusyd itu didul ghaib. Ghaib itu kesesatan. Lawan dari kesesatan petunjuk. Nah, itu rusyd. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghaib. Telah jelas mana kesesatan, mana rusyd, mana hidayah, mana ghaib. Baik. Ya, doa ya. Doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada siapa saja yang membaca buku beliau ini. Ya, kata Syekh bin Baz, ilam arsyadakallahu li ta'ati jama'a al-rahimullah ta'ala baina ta'alim wa du'a. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini jama'a, beliau menggabungkan antara ta'alim, pengajaran dan doa. Pengajarannya apa? Yang beliau sebutkan. Ya. Ya. Ini mengenai ya, hanifiyah, millah Ibrahim dan doa. Doa yang beliau panjatkan bagi segenap orang-orang yang ya, membaca buku beliau ini, kita didoakan oleh Syekh ya, li ta'atihi. Ya, apa sih maksudnya mentaati Allah? Imtisal ma amarallahu bih, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wajinab ma nahallahu an, menjauhi apa yang Allah larang. Itulah at-ta'ah. Ya, itulah ketaatan. Ya. Kemudian baca lagi matan berikutnya, Faris. Di footnote nomor 8. Qala al-muallif rahimallahu taala, di matan di halaman 33 berarti, balik lagi. Li ta'atihi anal hanifiyata. Baca aja dulu anal hanafiyata. Anal hanaf an hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wabidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, kata Syekh, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah membimbing Anda untuk mentaatinya. Annal hanafiyata, bahwasanya hanifiyah millatu Ibrahim. Itulah millahnya Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Anta abudallaha wahdah. Itu Anda beribadah pada Allah semata. Mukhlishan lahuddina. Anda memurnikan agama ini, ibadah hanya kepadanya. Wabidzalika amarallahu jami'an nas, maka dengan demikianlah Allah memerintahkan segenap manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka manusia untuk hal tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Baik, dijelaskan, dibacakan itu penjelasan dari Syekh mengenai Hanifiyah. Fadhal. Qala Syarih rahimallahu taala al Hanifiyatu millatu Ibrahim wa hiya an ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa hiya allati qala Allahu fiha linabiyhi thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Fal Hanifiyatu hiya al millatu allati fiha al ikhlasu lillahi wa mualatuhu wa tarkul isyraki bihi subhanahu. Wal Hanifu huwa alladhi aqbala 'ala Allahi wa a'rada 'amma siwahu wa akhlasa lahu al-'ibadata ka Ibrahim wa atba'ihi wa hakadha al-anbiya'u wa atba'uhum. Baik, kata Syekh bin Baz, al-Hanifiyah itulah Hanifiyah millah Ibrahim. Nah, Allah sebutkan banyak di Al-Qur'an, ya, terutama di ayat-ayat Mekah. Mengapa Allah sebutkan sering sekali Allah sebutkan millah Ibrahim, millah Ibrahim, millah Ibrahim? Ya, dikarenakan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah beliau. Dikarenakan orang-orang musyrikin Quraisy yang dikhitab oleh Allah, yang Allah firmankan ayat-ayat ini kebanyak-banyak itu untuk mereka, musyrikin Quraisy mengenal Nabi Ibrahim. Berikutnya musyrikin Quraisy bukan hanya mengenal Nabi Ibrahim, namun mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah junjungan mereka. Berikutnya juga musyrikin Quraisy mereka mau beribadah kepada Allah melalui syariat Nabi Ibrahim. Makanya mereka haji, mereka umroh, mereka doa, ya, mereka bernazar. Itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjid Al-Haram. Ya. Kemudian setelah masuk Islam ditanyakan hal itu kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk memenuhi nazar tersebut, yaitu iktikaf. Nazarnya di masa apa? Jahiliyah. Di masa jahiliyah. Baik. Nah, jadi karena aspek-aspek inilah musyrikin Quraisy yang paham siapa Nabi Ibrahim, mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah di atas agama mereka, Nabi Ibrahim ibadahnya diikuti oleh mereka, maka Allah sebutkan di banyak ayat millah Ibrahim, millah Ibrahim, millah Ibrahim. Agar musyrikin Quraisy sadar bahwasanya millah Ibrahim itu tidak demikian. Maka ini diantara ya thariqah dalam dakwah menyampaikan al-haq kepada kaum. Misalkan suatu kaum mengklaim mengikuti madhab Syafi'i, maka kita sampaikan akidah yang benar, ya, ajaran yang benar dari Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Ini pula yang diwasiatkan oleh Syekh Rabi dan para ulama yang lainnya. Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi, ya, bin Hadi Al-Madkhali, ya, itu beliau pernah mengatakan, antum ini, ya, kalau di Indonesia, ya, ini beliau sampaikan di majelis beliau waktu itu, ba'da asar, di rumah beliau waktu masih di Mekah. Kalau kalian orang Indonesia, jangan sampaikan perkara dakwah ini kepada umat di Indonesia, artinya umat yang belum kenal ngaji, ngaji salafi gitulah ya. Ya. Jangan sampaikan kepada mereka nama-nama tokoh-tokoh yang mereka tidak kenal atau mereka kenal namun mereka musuhi. Jangan sampaikan ke masyarakat umum, ini kata Syekh bin Baz, ini kata Syekh Auzan, ini kata Syekh Al-Albani, ini kata Syekh Utsaimin. Oh, dimusuhin duluan. Ini kata Syekh Amin Asy-Syinkiti, dimusuhin duluan. Ini kata Ibnu Taimiyah, dimusuhi. Ini kata Ibnu Qayyim, dimusuhi. Terus kita mau menyampaikan al-haq gimana? Sampaikan dengan mengutip kalam ulama yang mereka tahu. Ini kata Imam An-Nawawi, kata Imam Syafi'i, kata Muzani. Ya. Ini kata imam-imam yang mereka kenal, Ibnu Hajar. Ya. Ibnu Daqiq Al-Aid Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir yang mereka kenal, yang mereka akui. Sampaikan demikian. Ya. Bahkan ya ikhwah, Al-Maqrizi, salah seorang ulama Syafi'iyah yang mazhabnya Syafi'i, namun akidahnya beliau mengikuti Ibnu Taimiyah. Ketika beliau menulis kitab-kitab yang terkenal itu, pernah dikaji di sini syarahnya, Tajrid Tauhid, ya, Al-Mufid, itu beliau kalau dalam ilmu hadis mungkin sudah mentadlis, ya, Namun tadris itu tidak selamanya tercela. Ya. Artinya beliau tidak menulis sumber rujukan asli itu dari mana. Padahal di buku tersebut beliau banyak mengutip dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Hanya karena waktu itu beliau hidup di tengah-tengah Asy'ari yang notabene anti terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka beliau menyampaikan ya, risalah tersebut Tajrid Tauhid Al-Mufid ya, tanpa mengutip ini adalah ucapan Ibn Taimiyah di bukunya, enggak. Ya. Udah sampaikan aja ini larangnya, diharamkannya kesyirikan, diharamkannya beribadah kepada selain Allah, diharamkannya rukuk kepada selain Allah, diharamkannya tawaf di kuburan, diharamkannya ini dan itu dari segala macam peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Kalau mau di cross check, check and recheck, maka ucapan-ucapan beliau itu hakikatnya adalah ucapan Ibn Taimiyah rahmatullah alaih. Kenapa beliau enggak sebutkan? Karena dikhawatirkan ditolak duluan. Paham gak sih? Makanya di Muqaddimah Syarah Fadhlul Islam Syekh Shalih Al-Fauzan menceritakan dahulu di negeri India ya, ada imam sholat yang setiap subuh setelah di dalam doa kunut subuhnya selalu di akhir doa kunut subuhnya selalu melaknat Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dan di India ini ma'ruf sering terjadi pertukaran pelajar antara dua madrasah. Madrasah Hadisiyah ya, Darul Hadis apakah itu di Deoband dan yang lainnya dengan Madrasah Najdiyah. A'immatud dakwah itu banyak belajar hadis di India. Termasuk Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab yang bukunya kita kaji ya, atau pernah dikaji di sini, yaitu bukunya apa? Hukmu Takfir Muayyan wal Farq Bainal Hujjah Bainal Hujjah wa Qiyamil Hujjah. Fahmil Hujjah wa Qiyamil Hujjah. Ya. Syekh Ishaq bin Abdurrahman dan abangnya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan itu menuntut ilmu di India. Ya, belajar hadis di India. Musnid-musnid dari Najd itu banyak belajar hadis di India. Menyaksikan imam salat tiap hari melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kunut subuh. Di kunut subuh. Ya, ini Syekh Indianya ini ahli hadis, beliau bukan Hanafi. Kalau Hanafi enggak kunut subuh. Ya, beliau mungkin Maliki atau Syafi'i. Ya, karena yang kunut subuh Maliki dan Syafi'i. Kemudian ditanyakan oleh ya, seorang a'immah dakwah ini. Ya, Syekh, bagaimana pendapat Anda? Ini Syekh ini hafal Sahih Bukhari. Ya, yang doain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terus. Dia tahu buku-buku Bukhari kayak gimana. Jadi dia tahu buku-buku Imam Bukhari itu seperti apa, ciri khasnya. Ya, di kitab As-Sahih. Beliau diberikan kitab Tauhid. Kitab Tauhid Fadhlul Islam dari dua buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulisnya bagaikan Sahih Bukhari. Ya. Judulnya itu terkadang ayat atau hadis. Dibawakan di bab qaulillahi ta'ala, bawakan ayat hadis gitu. Ya, yang kita baca Fadhlul Islam. Itu matannya itu ayat hadis. Ya, adapun yang syarahnya itu kan yang perkataan Syekh bin Bas di buku ini ya. Nah. Di kitab Tauhid juga demikian. Ya. Di kitab Tauhid bab Fadhlul Tauhid wa may kafiru minad dzunub, Syekh membawakan ayat-ayat hadis. Udah pindah ke ayat berikutnya. Maka imam sholat ini tahu dia tarikhah Imam Bukhari, tapi dia enggak tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Tauhid di atas tarikhahnya Imam Bukhari. Maka disobek sama salah seorang a'immah dakwah itu covernya. Covernya kalau buku nih ya ada ini apa namanya? Taklif siapa? Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dicoret. Dirobek. Ya, disodorkan oleh salah seorang a'immah dakwah. Oh, Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang buku ini? Coba saya baca berapa hari. Dibaca oleh Syekh tersebut. Dia bilang, ini buku bagus, ini pasti pengarangnya Imam Bukhari ini. Ini tarikhahnya Imam Bukhari, enggak lain. La ghair, kata dia. Ini tarikhahnya Imam Bukhari ini nulis kitab ini. Ini Imam Bukhari pasti ini. Tapi saya baru tahu nih, Imam Bukhari nulis buku kayak begini. Judulnya apa ini? Kitab Tauhid. Kan di Sahih Bukhari juga ada kitab Tauhid. Ya, di bagian Sahih Bukhari ada sub namanya Kitab Tauhid. Ini pasti Kitab Tauhid berbeda sama di Sahih Bukhari nih. Ini Imam Bukhari nih, bukan yang lain nih. Ya. Gimana sih bukunya? Bagus, bagus. Mengajarkan akidah yang benar. Itu pengarangnya yang Anda laknat tiap subuh di setelah kunut subuh. Nah, Syekh tersebut akhirnya menyesal, kemudian membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya, ya, dan akhirnya ya meninggalkan kebiasaannya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kayak begitu. Ya, terkadang kebenaran itu ditadlis, ya. Tidak disampaikan siapa sang empunya, pemilik ucapannya. Begitu. Antum pulang kampung, orang kampung antum, ya, gak kenal itu dengan Syekh bin Baz. Ini bukunya Syekh bin Baz, kita baca syarahnya. Kalaupun kenal, ya image-nya buruk, begitu kan? Ya, udah gak usah sampaikan kalam Syekh bin Baz. Kita sampaikan jawaban. Ya, udah kalam ulama yang mereka kenal. Ya, kalam ulama yang mereka kenal, Imam Syafi'i, ya, Imam Nawawi. Nah, sampaikan aja yang mereka kenal. Baik, bisa dibawa di sini ya. Nah. Mana lagi tadi? Udah dibaca tadi Paris? Ya. Udah ya. Hanifiyah binatu Ibrahim. Hanifiyah adalah milah agamanya Ibrahim. Ya. Wahia anta abdullah mukhlishan lahuddin, yaitu Anda beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ya. Wahiyallati qala Allahu fiha, itulah milah Ibrahim, itulah yang Allah berfirman tentangnya li nabiyyih, kepada nabinya, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Ini Nabi Ibrahim, apa namanya? Hanif, di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim. Namun hanif di sini bukan maknanya lurus. Tapi apa? Mu'rid an syirk wa ma'ilun anhu bil kulliyah ila tauhid. Karena secara bahasa al-hanif itu dari kata al-hanfu. Apa sih makna al-hanfu? Al-mailu, condong. Ya. Maka makna hanifiyah kalau secara bahasa al-millah al-ma'ilah an syirk ila tauhid, yaitu millah, ya, agama yang dia ya apa namanya menyimpang dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika, kepada engkau, anittabi millata Ibrahim hanifa, hendaknya engkau mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Fal hanifiyah hiyal millah, dia adalah millah allati fiha al-ikhlasu lillah wa muwalatuhu, yang di dalam agama, yang di dalam milah tersebut ikhlas. Ikhlas ini bukan makna yang kita pahami legowo, ridho, bukan, tapi memurnikan ibadah lillah kepada Allah, wa muwalatuhu, dan berwala kepada Allah, berwala berloyalitas, mencintai Allah. Wa tarkul isyrak bihi subhanah, meninggalkan kesyirikan pada Allah. Wal hanif huwa alladhi aqbala 'ala Allah wa 'arada 'amma siwa. Maka seorang yang hanif ialah orang yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dalam ibadah, dan 'arada, dia berpaling, ya, dari selain Allah. Wa akhlasa lahu al-ibadah, dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Ka Ibrahim wa atba'ih, seperti Ibrahim dan pengikutnya, wa hakadzal anbiya wa atba'uhum, demikianlah seluruhnya para nabi dan pengikut mereka. Hai para kalabik. Kemudian lanjut Faris, baca lagi matan. Matannya tadi udah. Yaitu milah Ibrahim anta abdullah wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu Anda beribadah kepada Allah, ya, semata dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ya. Terus baca lagi. Qala syarih, Qala syarikhu rahimahullah ta'ala, qala wabidhalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, fa amarahum bitauhidi wal ikhlasi wa khalaqahum liya'buduhu wa amarahum bi an ya'buduhu wahdahu fi salatihim wa sawmihim wa du'aihim wa khawfihim wa raja'ihim wa dhabhihim wa nadharihim wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati kullihi lillahi. Kama qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa qala subhanahu fa'budillaha mukhlishan lahu, wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum hadhihi al-ibadatu hiya allati khuliqa laha an-nasu khuliqa laha ath-thaqalanu wa hiya ath-thaqalani wa hiya tauhidullahi wa ta'atu awamirihi wa yatinabu nawahihi. Qala Allahu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya'ni yuwahhiduni fil ibadati wa yakhussuni biha bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi ila ghairi dhalika minal ayati. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz, wa bidzalika amarallah, ya. Yang demikianlah amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Allah memerintahkan manusia, ya. Ya. Untuk beribadah hanya kepada Allah, wa khalaqahum laha. Dan Allah menciptakan mereka karena hal tersebut. Ya. Wa bidzalika, ini isyarah kembali kepada apa? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Karena hal tersebutlah, karena perintah beribadah kepada Allah semata. Ya, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, maka kata Syekh, amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan semua manusia. Semua manusia, orang Arab, orang non-Arab, Asia, Eropa, Afrika, pria, wanita, semua, budak atau tuan, kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit coklat, kulit merah, semua. Ya, semua manusia, dari anak, dari Adam sampai orang yang terakhir, ya, di dunia ini, yang lahir di dunia ini, semuanya Allah perintahkan semua untuk beribadah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya Yuhannas, wahai segenap manusia, a'budu rabbakum, ya, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kata Syekh bin Baz, wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya. Ini sudah, ini di matan. Fa amarahum, maka Allah memerintahkan mereka bitauhidi wal ikhlas, yaitu agar mereka bertauhid dan memurnikan ibadah hanya pada Allah. Wa khalaqahum liya'budu, Allah memerintahkan, Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepadanya. Dan memberikan ibadah kepada Allah itu berarti menunaikan hak Allah. Ya, Nabi ditanya atau Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Apakah engkau tahu wahai Mu'adz apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Setelah Mu'adz menyatakan Allah wa Rasulullah alam, maka Nabi menyatakan ayya'budu haqqullah 'alal ibad, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, yaitu hamba beribadah hanya pada Allah dan hamba tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya memberikan ibadah kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa khalaqahum liya'budu wa amarahum bi ayya'buduhu wahdahu fi salatihim. Allah memerintahkan mereka agar mereka beribadah pada Allah dalam salat mereka, wa shaumihim, puasa mereka, wa du'aihim, doa mereka, wa khaufihim, raja'ihim, takut mereka, takut ibadah bukan takut tabii, wa raja'ihim, dan harapan mereka, wa dzabihim, sembelihan mereka, wa nadzrihim, nazar mereka, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min anwa'il ibadah. Ya, dari segala jenis ibadah, semua jenis ibadah. Ya. Jangan, bukan cuma salat, doa, istighosah, ya, tawaf. Ya, enggak boleh tawaf dengan niat memuliakan itu kepada selain Allah. Ya. Mana lagi tadi? kulluhu lillah, semuanya itu harus diberikan pada Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dan juga firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain, hanya kepada Engkau ya Allah kami isti'anah, memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lah, ya, beribadahlah kalian pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya pada Allah. Ya yuhannas wa'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kalian pada Rabb kalian. Hadhil ibadatu ya hiyallati qalaha an-nas, ibadah inilah yang karena ibadah inilah manusia diciptakan. Wa khuliqalaha as-saqalan, ya, diciptakan dua makhluk yaitu jin dan manusia. Wahiyat tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah, wa ta'atu awamirih, wa jtinabu nawahihi, ya, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni itu aslinya ada ya' mutakallim, yakni yuwahiduni fil ibadah, yaitu agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Wa yakhussuni biha, agar mereka mengkhususkan ibadah tersebut hanya kepadaku. Bi fi'lil awamiri, dengan melaksanakan segala macam perintah. Wa tarkin nawahi, dan meninggalkan segala macam larangan. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat tersebut. Nah, gantian juga ke Ihsan. Baca dulu matanya ya, San. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa 'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati. Baik. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa 'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid, ya, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan pada hamba adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Ifradullah yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya enggak boleh diberikan ibadah tersebut kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Yang namanya esa. Ya. Yang namanya esa enggak ada yang kedua. Itu bedanya esa dengan pertama kalau bahasa kita. Ya. Kalau bahasa kita esa dengan yang pertama. Baik, sama dengan kul huwallahu ahad. Ya, ahad. Ya. Itu beda dengan al-awwal. Ya. Baik, Allah yang Maha Esa. Ya. Kalau di al-ikhlas yang kita tahu, karena surat al-ikhlas itu ada dua sebenarnya. Al-ikhlas yang kul huwallahu ahad, satu lagi al-ikhlas yang kul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang di kul huwallahu ahad itu al-ikhlas, pemurnian, ya, pengesaan Allah dalam hal nama dan sifat. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah sifatnya tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Wa lam yaku kufuwan ahad. Nah. Dan tidak ada yang sekufu, sepadan dengan Allah apa, dengan sesuatu apapun. Allah sebutkan Allahus Samad. Allah As-Samad, tempat bergantung. Ya, nama dan sifatnya. Kalau di kul ya'ul kafirun itu al-ikhlas, pemurnian Allah dalam ibadah. Pemurnian Allah dalam ibadah. Kul ya'ul kafirun, lihat jatuh. Orang kafir musyrikin padahal mereka beribadah pada Allah. Namun Allah katakan, wahai, katakan wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la'abudu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tuh lihat, berpas diri. Enggak akan, never ever, forever, enggak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Apa artinya? Dan kalian tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy beribadah banyak kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam mereka tawaf di Ka'bah. Ya, mereka mensucikan Ka'bah. Bahkan mereka berebut ketika meletakkan Hajar Aswad. Mereka menjauhi Ka'bah kalau sedang junub, haid, dan nifas. Mereka haji, mereka umrah, mereka berdoa kepada Allah. Ya. Bahkan ketika Raja Abraha datang mau hancurin Ka'bah, mereka yakin nanti Allah tolong. Ya, enggak bakal dia periksa mereka. Nanti juga Allah turun turun langsung untuk ya membereskan pasukan Abraha ini. Ya, sebagaimana kisah ya Abdul Muttalib yang datang kepada Raja Abraha minta dikembalikan hewan ternak yang dicuri, dirampok oleh Raja Abraha di pinggir kota Mekah. Ya, untuk dimakan sebagai persiapan menyerang Ka'bah. Ya. Ternyata setelah tahu kedatangan Abdul Muttalib yang merupakan tokoh ya Quraisy, ya, cuma minta dibalikin hewan ternak yang diambil, Abraha tertawa. Kata Abraha, saya pikir sekelas kamu ingin nego jangan diserang simbol orang Arab saat itu yaitu Ka'bah. Ternyata urusannya gini. Wa manahnu nahnu rabbul ibil. Adapun kami sang pemilik. Ya, ibil unta ya kita minta balikin. Adapun kamu mau nyerang Ka'bah, oh urusan kamu sama Rabbul Ka'bah. Tuh lihat. Urusan kamu sama Rabbul Ka'bah. Yakin. Ya. Yakin. Turun dah itu. Ya. Ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai orang Mekah, apakah kalian tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Apakah kalian tidak melihat orang Mekah apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Orang Mekah melihat sendiri. Ya. Bagaimana hancurnya pasukan Abraha? Hancurnya. Ya. Mereka melihat sendiri. Makanya gak usah khawatir Ka'bah bakal dibom nuklir sama Iran, sama Yahudi, Israel, sama Amerika, sama Rusia, sama Suriah, enggak, sama Yaman Husi maksudnya yang komunis, yang Syiah, ya, gak usah khawatir. Abdul Muttalib aja gak khawatir, masa kita khawatir? Abdul Muttalib aja gak khawatir, Abdul Muttalib itu kafir. Ya, musyrik. Dan ternyata orang-orang Mekah Allah nafikan ibadah mereka kepada Allah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di di tafsirnya. Kenapa? Karena peribadatan orang musyrik gugur terhapus musnah sirna tanpa ada sisa. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Lain asyraqta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasir. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus amalan dan kau menjadi orang yang merugi. Mana lagi tadi? Ya. Sudah dibaca belum syarahnya Ihsan belum? Ya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Bazin wa 'azamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati fa tuqsaduhu bil ibadati duna kulli man siwahu fala ta'budu ma'ahu fala ta'bud fala ta'bud lana hiya jazimah fala ta'bud ma'ahu sanaman wala nabiyan wala malakan wala hajaran wala jinniyan wala ghairi wala ghairu dhalika. Baik, ya, ini muhim jiddan. Ini tauhid a'zamu ma amara Allahu bih. Ini penting sekali. Tauhid adalah apa? Perintah yang paling besar yang Allah perintahkan pada kita. Para nabi diutus, ya, kitab-kitab diturunkan untuk urusan tauhid. Para nabi diutus bukan untuk mengurusi selain tauhid. Walaupun zahirnya, ya, kaumnya Nabi Lut itu berperilaku buruk, yaitu kaum Sodom. Namun Nabi Lut alaihissalam tidak diutus untuk memberantas, ya, sikap abnormal dari kaumnya yaitu suka melakukan liwat homoseksual. Namun penyakit utama yang ada di kaumnya Nabi Lut adalah kesyirikan. Dengan kesyirikan inilah lahir kebobrokan berikutnya, salah satunya liwat. Ini yang mesti dipahami ya. Syekh Rabi punya buku itu namanya Manhajul An apa? Manhaj Da'wati Al-Anbiya. Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Ya, fihi naql wal aql. Metode dakwah para nabi. Ya, para nabi Allah tidak utus untuk memberangus, memberantas ya, penyakit yang ada di kaumnya selain kesyirikan. Bukan, tapi kesyirikan dulu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budu Allaha wa ajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Yang rasul ini tugasnya apa? Menyampaikan pada umat, ani ibadullah, beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini penting sekali, ini harus dipahami. Maka segala perkara itu penting, namun yang terpenting adalah tauhid. Maka dakwah yang pertama dan utama adalah tauhid. Ya. Wa adzama ma amara Allah bihi at-tauhidu. Yang pertama, yang paling penting, yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Ya. Fataqsiduhu bil ibadah. Fataqsiduhu maknanya fatanwi. Ayo, Anda niatkan. Niatkan dia, niatkan kepada Allah, hunya itu kepada Allah. Bil ibadah, hanya dengan ibadah Anda tujukan ibadah tersebut kepada Allah. Ya, duna kulli man siwa. Ya, bukan atau tanpa semua selain Allah. Kita tidak berikan ibadah kepada siapapun selain Allah. Tidak kepada nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan, apalagi kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wong Rekso. Ya. Kepada penunggu-penunggu di jalan yang minta tumbal, enggak bisa. Fala ta'bud ma'ahu sanaman wala nabiyyan wala malakan wala hajaran wala jinniyan wala ghairu dzalik. Fala ta'bud ma'ahu. Janganlah Anda beribadah ma'ahu, di samping Anda beribadah kepadanya, namun Anda juga beribadah kepada sonam, kepada patung, kepada nabi, kepada malaikat, kepada batu, kepada jin, pada pohon, ya, pada Syekh Abdul Qadir Jilani, pada Mbah Wong Rekso, pada Nyi Roro Kidul. Enggak boleh. Ya. Pada Dewi Sri. Dewi Sri mangal bisa diibadahi oleh umat muslim. Oh iya. Bahkan tokoh yang bilang semakin panjang jenggot semakin goblok, itu kalimat goblok terpaksa saya kutip karena ucapan asli dia. Itu menyatakan boleh orang Islam kalau dia panen ngasih sesaji kepada Dewi Sri, nyadron kepada, ya, sedekah laut, nyadron, gak apa-apa itu sedekah laut, bagus katanya. Dia membolehkan ibadah ke Dewi Sri. Ya dan billah, walaupun mungkin versi dia itu bukan ibadah. Dewi Sri, wah, tauhid agama sebelah. Tahu antum Dewi Sri? Hah? Gak tahu, bagus lah. Artinya dia yang dipertuhankan oleh agama lain. Ya. Simbol apa dia katanya? Itu dewi apa? Dewa apa? Dewi ya kalau cewek ya. Apa? Muannas. Apa? Panen ya, pertanian ya. Pertanian. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Terus lanjut Ihsan baca di matan. Sumpah Syekh rahimahullah taala wa adzamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalilu qawlu taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Ya, kemudian kata Syekh wa adzamu ma naha anhu asyirku. Kemudian yang paling besar yang Allah larang, kelarangan terbesar ialah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Itu dakwah, berdoa, menyeru, memanggil, beribadah ghairihi kepada selain Allah, ma'ahu di samping berdoa, beribadah kepada Allah. Ya, terus baca syarahnya. Qala Syekh rahimahullah taala asyirku da'watu ghairihi ma'ahu wa qad qala subhanahu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun wa qala subhanahu walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin wa fi sahihaini anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila Ayyu dhanbi a'zamu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qila summa ayyun qala an taqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka qila summa ayyun qala antazni bihalila antazniya bihalila tijarika. Bayyana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'zamu dzunubi wa ashadduha wa akhtaruha. Wa fil haditsil akhari yaqulu sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billahi. Al-haditha muttafaqun alaihi. Fattauhidu huwa ifradullahi bil-ibadati. Wasyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi. Tada'uhu au takhafuhu au tarjuhu au tadbahu lahu au tanzuru lahu au ghairu dhalika min anwa'il ibadati. Hadha syirku الأكبر سواء كان المدعو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتأم كل شيء. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل كما تقدم. ولهذا أكثر سبحانه في القرآن من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم ya kata Syekh bin Bas asyirku da'watu ghairihi ma'ahu. Ini pengertian definisi syirik lebih mudah. Ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu menyeru kepada selain Allah di samping menyeru Allah, berdoa. Dalam artian ini perwakilan dari ibadah. Ya, sebagaimana Allah Taala firmankan, walau asyraku seandainya mereka berbuat syirik Nabi dan Rasul lah habitu anhum makanu ya'manu. Akan gugurlah dari apa yang mereka kerjakan. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, seandainya engkau berbuat syirik terhapuslah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau benar-benar menjadi orang yang kalian menjadi orang-orang yang merugi. Dalam sahihain riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyatakan, Nabi SAW ditanya ayyudzan bi a'zam, ini hadis yang kemarin di kitab kajian kita, kitab apa? Al-Adabul Mufrad, Rasul Barat Syarah Adabul Mufrad. Qala antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu dosa apa yang paling besar? Oh bukan ya, kalau yang kemarin apa? Ala unabbi'uka bi akbar kabair, gitu ya. Ini bukan hadis Abu Bakar. Itu engkau menjadikan tandingan lillahi niddan, engkau menjadikan niddan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Summa ai, kemudian apa lagi? Antaktula waladaka khasyata ayat emma'ak, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bareng kamu. Artinya takut miskin, kekurangan rezeki. Ya. Tai. Summa ai, kemudian apa lagi? Qala antazniha bi halili jarik. Itu kemudian apa lagi kata Nabi, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ya, berzina dengan istri tetangga itu lebih berat. Bahkan kata Nabi, seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih mudah, lebih ringan dibanding dia berzina dengan satu istri tetangga. Ya, ya, jadi beda ya zina itu kadarnya. Berzina dengan orang lain dengan berzina dengan istri tetangga. Ya, itu kan banyak itu kejadian saat itu. Makanya kalau tetanggaan itu hati-hati. Ya. Maka jelalatan ke perempuan lain, walaupun jelalatan itu dosa, ya, namun dosanya itu lebih bahaya kalau jelalatan ke ya, perempuan tetangga. Sekarang antum di sini nih. Ya, di perumahan ini. Maka warga-warga sini adalah tetangga antum. Hati-hati, ya. Jangan jelalatan. Nah, jangan jelalatan. Hati-hati, karena ini tetangga. Ya. Hati-hati. yang jauh hari. Ya, udah mukim di sini berarti antum. Mau antum orang mana kayak ketika antum di sini udah mukim di sini. Makanya sholatnya kosor enggak? Ya, dijamak enggak? Udah mukim di sini. Ya, udah mukim di sini. Bahkan suyudi nikah di sini juga. Nikah di sini. Apa rezeki? Iya, iya. Emangnya antum mau nikah juga? Belum. Ya. Sini. Ya. Ya, Ahmad, jadi warga sini sekarang. Ya, kalau masuk Ramadan di sini Ahmad enggak boleh. Oh, saya kan musafir, enak aja musafir. Nah. Ya. Bukan sini. Muslim. Warga sini. Emang antum ini ya. Jakarta ya. Nah. Jakarta yang mana Muslim? Iya, mana namanya? Oh, Pasar Minggu. Ya, mana lagi tadi? Bayanallah, Bayanallah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna syirka a'dhamu dzunub. Bahasanya kesyirikan dosa yang paling besar, wa syadduha wa akhtaruha. Yang paling parah, paling berbahaya. Hadis kemarin Abu Bakrah di Rasul Barat ada Abu Mufrad juga ada hadis ini. Redaksi yang lain. Ala ukhbiruka. Ya, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Maka aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar. Sampai tiga kali yaitu asyirku billah. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhal jannah. Wa man laqiyallaha yusyriku bihi dakhalan nar. Yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan enggak berbuat syirik dengan sesuatu apapun masuk surga. Masuk surga dia walaupun mungkin bisa jadi dia masuk neraka duluan. Ya, karena bisa jadi dia membawa dosa. Dosa besar. Ya, dan belum dia bertobat di dunia atas dosa besar tersebut. Wa man laqiyallaha wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Namun siapa yang menyekutukannya, ya, siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan berbuat syirik padanya, dia pasti masuk neraka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan ala ukhbirukum bi akbar kabair qalu bala qulna bala ya Rasulullah qala al isyrak billah. Nah, itu baru yang keduanya, ya, uququl walidain. Maukah aku beritahukan pada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, mau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan al isyrak billah, syirik kepada Allah. Fat tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Wasyirk huwa da'watu ghairillahi ma'allah. Sedangkan syirik itu adalah berdoa menyeru kepada selain Allah, ma'allah di samping berdoa menyeru kepada Allah, beribadah pada Allah. Tad'uhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tadbahulah. Anda berdoa kepadanya, takut kepadanya, berharap kepadanya, menyembelih lahu untuknya, bernazar untuknya, atau yang lainnya min anwa'il ibadah, ya, dari segala jenis ibadah Anda berikan pada selain Allah, hadza asyirkul akbar, ini syirik akbar. Sawa'un kana al-mad'u nabiyyan aw jinniyan aw syajaran aw hajaran aw ghairu dhalik. Apakah mad'unya yang diseru, yang dijadikan objek tempat berdoa itu adalah nabi, yang diibadahi adalah nabi, jin, pohon, batu, yang atau yang lainnya. Walihada qala Allah taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, beribadahlah kalian hanya pada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Nanti belajar ilmu usul fikih. Ya, syai'an itu nakirah. Nah, ini juga antum baru ajurmiyah belum nyampe bab nakirah ma'rifah. Nakirah itu intinya umum lah ya. Ya, enggak ada alnya. Pakai tanwin. Ya, syai'an wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun fi siyaqin nahi, dalam konteks nahi. Karena ayat itu didahului oleh la nafiyah, la nahiyah jazimah. Tadi pagi sudah kita sebutin belum? Dia jurumiyah la nahiyah jazimah. Ya. Yang bedanya kalau ke Allah bukan la nahiyah jazimah, la du'aiyah jazimah. Iya, tadi pagi apa kemarin? Hah? Tadi ya? Kemarin. Ya. Nah, itu kan konteksnya nafyun, penafian. Nah, Perhatikan nakirah dalam konteks penafian, dalam konteks penafian nahyun ini temannya nafyun, fata'ummu kulla syai, maka ini mencakup segala sesuatu. Artinya jangan sekutukan Allah dengan apapun. Apakah dengan malaikat, nabi, rasul, wali, habaib, kiai, ustaz, enggak boleh dengan sesuatu apapun Allah enggak boleh disekutukan. Itu dalam ibadah. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Fa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Maka perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah, wa adhamu ma nahallahu an asyirku billah. Huwa asyirku billah kama taqaddama. Nah, perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan pada Allah. Ini sebagaimana yang telah lalu. Walihada aksara subhanahu wa ta'ala fil Quran. Oleh karena itu Allah aksara memperbanyak di Al-Quran. Ya. Minal awamir bitauhid wa nahi anisyirk. Itu perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qilak qila laka mal usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini al-ashlul awal ma'rifatullah, apa namanya, usul salasah yang wajib diketahui. Wa idza qila laka, apabila anda ditanya, mahiyal usul as-salasatu allati tajibu ma'rifatuha, apa usul salasah yang wajib diketahui oleh hamba? Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu pengetahuan hamba ya terhadap Rabb-nya, agamanya, nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Qala Syekh Ibnu Bazin, hadhil usulu as-salasatu tajma'u ad-dina kullahu. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa hiya allati yas'alu anha al-'abdu fi qabrihi yus'alu anha al-'abdu fi qabrihi. Hadhihi al-usul salasah, inilah tiga landasan utama. Ya, saya pernah sebutkan ya di awal-awal tentang perbedaan usul salasah dan salasatul usul. Ya. Ya, kalau usul salasah ini dia. Syekh punya risalah mustaqillah. Risalah tersendiri. Usul salasah ini. Ya, kalau salasatul usul dimulai dari i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail sampai ini sampai akhir. Paham ya? Baik, fa idza qila laka ma hiya al-usul as-salasah allati tajibu ma'rifatuha? Apabila anda ditanya apa itu usul salasah, tiga landasan yang wajib bagi hamba untuk ketahuinya, faqul ma'rifatul abdi rabbah, maka jawablah, katakanlah itu pengetahuan hamba terhadap tentang Rabb-nya, wadina agamanya, wanabiyah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ini ditanya kubur tentang tiga hal ini aja nih. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kita enggak ditanya tentang yang lain. Ya. Kita enggak ditanya tentang yang lain. Kamu manhajnya apa? Enggak ada kayak gitu. Ya. Enggak ada. Madhabnya apa? Enggak ada. Ya, kita enggak ditanya tentang yang lain. Tiga hal ini aja. Tapi barakallahu fik. Ya. Hadhihi al-usul salasah tajma'u ad-dina kullah. Tiga landasan agama inilah yang mencakup ya seluruh agama semua. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Wa hiya lati yus'alu anha al-abdu fi qabrih, yang tiga hal inilah seorang hamba akan ditanya di kuburannya. Ya, baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, semuanya setoran hafalan masing-masing satu sama temannya yang santri semuanya. Ya, ayo cepat setoran. Ihsan sama anda sini, Ihsan. Ayo masing-masing. Ya, walaupun Paris udah setoran full, tetap mau jahit sama itu antum. Sama siapa? Topik. Tolong antum. Isan saya. Ada Isan. Diri Isan, anda enggak kedengeran kalau antum situ. Hah? Siapa yang belum hafal? Hah? Antum ngapalin sambil diri? Cepetan. Inna arsalna yasyaka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Mu'annal masajidah. La yajuzu lahu i'lam arsyadakallah annal hanaka millatu enggak kedengeran anak. Thank you. dakwah ini. Wa'budullah. Faidha kira laka. Yang lain.